Seminggu ini telah lalu, ku tahu kau menunggu jawaban melalui kata-kata pena. Bersama amplop biru, wajah yang manis di fotomu. Sabarlah kawan, surat bukan datang kepadamu. Kusimak fotomu lekat-lekat, seluruh di wajahmu. Terpancar di matamu hati yang murni. Tergetar diriku ini ketika memegang pena. Untukmu kawan, kutuliskan puisiku. Sahabat pena, sahabat pena, datanglah bayang-bayangmu. Sahabat pena, aku cinta padamu, kepadamu. Simak fotomu lekat-lekat, seluruh di wajahmu. Terpancar di matamu hati yang murni. Tergetar diriku ini ketika memegang pena. Untukmu kawan,